kesayangan kau bunga dahlia, bunga nan cantik menawan menjadi sebutan. Sungguh indah di taman kerinduan. Banyak bunga nan molek, tak semolek dahlia. Oh bunga, kumbang menghampiri menghisap sari bunga dahlia. Bunga di taman kini layu di tangan kumbang, tiada belas kasihan. Bunga ku malu-malu merunduk pucat warnanya. Bunga ku malu-malu bersedih sesali dirinya. Layulah sudah bunga impian, layulah sudah bunga dahlia, bungaku dahlia. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau dahlia, bungaku. Datanglah kumbang menghampirinya menghisap sari bunga dahlia. Bunga di taman kini layu di tangan kumbang, tiada belas kasihan. Bunga ku malu-malu merunduk warnanya. Bunga ku malu-malu bersedih sesali dirinya. Layulah sudah bunga impian, layulah sudah bunga dahlia, bungaku dahlia. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia, bungaku. Dahlia.